matanya siapapun akan jatuh cinta. Isabella gadis pengaruh, dia disayangi aku. Surat cinta berlalu di bangku, dia telah disunting abangku. Gadis pengaruh, dia disayangi abangku. Surat cinta melalui aku 6-7 kali seminggu. Teman sebangku, dia telah disuruh.